بسم الله الرحمن الرحيم. معهد منهاج الأثر mempersembahkan audio muhadarah dengan tema nikmat keamanan dan bahaya kehilangan rasa aman, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Imad bin Ahmad hafizahullah dan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abdul Harith hafizahullah pada hari Ahad 29 Muharram 1446 Hijriah, bertepatan dengan 4 Agustus 2024 Masehi, di Masjid Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, Ma'had Minhajul Athar, Jember. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Sebagaimana telah kita ketahui bersama ayuhal ahibbah, bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini diadakan sebuah muhadarah ataupun sebuah kalimah dengan judul pentingnya nikmat keamanan dan bahaya dari hilangnya nikmat keamanan tersebut. Perlu diketahui bahwa keamanan itu adalah di antara tujuan hidup yang terbesar, di mana dengan keamanan tersebut kehidupan yang berbahagia akan terrealisasi. Dengan keamanan tersebut ketentraman juga akan didapatkan, dan dengan keamanan tersebut keselamatan dari fitnah-fitnah dan dari keburukan-keburukan akan diraih. Oleh karenanya nikmat keamanan adalah nikmat yang besar dan karunia yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada orang yang mengetahui besarnya nikmat keamanan tersebut dan juga pentingnya nikmat keamanan tersebut kecuali orang yang kehilangan nikmat keamanan itu. Sehingga dengan hilangnya nikmat keamanan itu, seseorang akan terjatuh dalam rasa takut, seseorang akan diliputi rasa cemas, seseorang akan berada pada kondisi yang tidak menentu pada siang harinya, pada malam harinya, maupun ketika dia berada di tengah-tengah keluarganya, di daerahnya, maupun ketika dia melakukan perjalanan dan safar. Sungguh keamanan itu adalah nikmat yang besar yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum-kaum ataupun hamba-hambanya yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Saba ayat yang ke-18, siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan mereka tentang besarnya nikmat keamanan ini, maka Allah mengatakan, berjalanlah kalian dari kota ke kota, dari tempat ke tempat yang lain, layalia, pada malam hari, ayyaman, secara berhari-hari, dalam waktu berhari-hari, aminin, dalam keadaan aman dan tentram, tanpa ada orang yang mengganggu ataupun orang yang menyakiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi 'indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadzafiriha." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berada di pagi hari dalam keadaan aman, dalam keadaan tentram di tengah-tengah keluarganya, di rumahnya, kemudian dia juga dalam keadaan mu'afan, sehat badannya, dan dia juga memiliki makanan yang akan dia makan di harinya pada hari itu, maka sungguh seolah-olah dunia dan seisinya telah dikumpulkan dan disuguhkan kehadapannya. Ikhwatul Ahibbah, beliau mengatakan, jika keamanan itu mulai hilang dan unsur-unsur keamanan mulai rusak, maka sebuah masyarakat akan terjatuh dan berada di dalam fitnah-fitnah yang panjang dan keburukan-keburukan yang banyak. Dan ketika itu akan mulai bermunculan kejahatan-kejahatan dan juga kasus-kasus yang berbahaya dan juga perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan. Oleh karena itu Al-Islam mengharamkan setiap perbuatan, setiap kelakuan yang akan membahayakan keamanan, ketentraman manusia. Dan bahkan Islam juga memperingatkan dari setiap perbuatan yang akan menimbulkan rasa takut dan rasa cemas ataupun kondisi-kondisi yang tidak menentu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, beliau mengatakan, la yahillu li muslimin an yurawwi'a muslima, tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti ataupun melakukan perbuatan yang akan menimbulkan rasa takut dan cemas pada diri saudaranya. Maka ini diharamkan oleh Al-Islam dan diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita perhatikan, sungguh Islam ini memiliki perhatian yang sangat besar di dalam menjaga keutuhan keamanan masyarakat. Al-Islam mengharamkan setiap perbuatan yang akan menyakiti kaum muslimin, baik perbuatan itu akan menyakiti mereka ketika dilakukan di jalan-jalan umum ataupun di pasar-pasar mereka ataupun di tempat-tempat mereka menunaikan hajat-hajat mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza marra ahadukum fi masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik binassin laha binasliha an yusiba ahadan minal muslimin minha bisyai." Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian lewat di masjid-masjid kami, melewati masjid-masjid kami ataupun pasar-pasar kami, dan dia membawa senjata ataupun panah, maka hendaklah dia memegangnya dengan baik-baik, memegang anak panah tersebut, menjaganya dengan baik-baik supaya tidak mengenai seseorang dari kaum muslimin. Di antara sebab-sebab diraihnya keamanan adalah as-sam'u wat-ta'ah li waliyil amr. Seorang muslim hendaklah mendengar dan taat kepada pemerintah dan penguasanya dalam hal kebaikan, dalam hal-hal yang padanya tidak terdapat kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ini merupakan salah satu prinsip dari prinsip-prinsip agama Islam. Dan dengan prinsip ini, kehidupan dunia dan akhirat akan terrealisasi. Dan dengan prinsip ini, maslahat-maslahat bagi kehidupan dunia dan akhirat akan bisa diraih. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, surat An-Nisa ayat ke-59. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum, pemerintah dan ulama-ulama kalian. Dan di antara sebab yang lain agar supaya bisa diraih keamanan, an yahrisa waliyul amr, pemerintah hendaklah bersemangat untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang telah dibebankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuknya. Di antara tugas-tugas pemerintah yang sangat besar, dia harus menerapkan dan merealisasikan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Kemudian dia juga harus memerangi segala macam bentuk-bentuk kerusakan di segala sisi dan aspek kehidupan. Demikian pula dia harus secara tegas untuk menangkap orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat, dan dia juga harus mencegah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kerusakan dan kejahatan. Kemudian di antara sebab-sebab terrealisasinya keamanan adalah at-tanasuh wat-tarahum fima bainar ra'i war ra'iyah, adanya sebuah tanasuh, saling menasihati dan saling menyayangi antara pemerintah, antara penguasa dan seluruh rakyatnya. Wat-ta'awun ala wifqil manhajin nabawi, dan juga harus ada ta'awun, saling membantu, kompak, saling tolong-menolong sesuai dengan manhaj nabawi yang dibangun di atas keikhlasan untuk Allah Jalla wa'ala. Dan juga ta'awun untuk menerapkan dan mengamalkan kebenaran dan tidak keluar dari kebenaran tersebut, dan didasari rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, disertai dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan akhlak yang baik, yaitu diantaranya adalah arif, sikap lemah lembut, wal hikmah, sikap bijaksana, wal lutf, dan juga sikap kasih sayang yang akan mengakibatkan terjadinya jam'ul kalimah, yaitu persatuan dan kesatuan di antara kaum muslimin dan juga persatuan hati di antara kaum muslimin. Itu adalah merupakan tanasuh, sikap empati, suka untuk saling menasihati yang akan mendatangkan maslahat dan kebaikan-kebaikan yang banyak, dan akan menghindarkan mafsadah, yaitu keburukan-keburukan yang banyak. Dan itu bisa dilakukan dengan ucapan yang baik, dengan cara yang terbaik, dengan taujih, memberikan arahan-arahan yang tepat, di mana arahan-arahan tersebut akan membimbing seluruh masyarakat untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemajuan, dan akan menjauhkan masyarakat dan manusia dari perpecahan dan perselisihan, dan juga dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan tidak adanya ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Dan barang siapa yang mengikhlaskan niatnya untuk Allah dan dia senantiasa bersama Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, menjaga batasan-batasannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia sebagai orang yang membuka pintu-pintu kebaikan, sebagai orang yang menjadi kunci untuk datangnya kebaikan-kebaikan, dan juga orang yang akan menutup pintu-pintu keburukan, dan sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dari niatnya. Kemudian, apa kewajiban kita terhadap nikmat yang besar tersebut, terlebih khusus nikmat keamanan di negeri kita ini? Maka kewajiban setiap masyarakat adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaknya dia memiliki semangat dengan semangat yang besar untuk menjaga nikmat keamanan tersebut dan untuk menjaga ketentraman tersebut. Maka itu adalah merupakan kewajiban yang terbesar dan juga merupakan perkara yang harus dilakukan. Karena apa? Sesungguhnya musuh-musuh muslimin, mereka mencari-cari celah untuk menghancurkan kaum muslimin dengan berbagai macam makar-makar. Di antaranya, mereka akan memerangi kaum muslimin dengan mukhaddirat, dengan narkotika, yang akan merusak, ya, merusak generasi muda. Mereka juga akan menyerang kaum muslimin dengan menanamkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dan mereka akan menyebarkan fitnah-fitnah dan segala macam perkara yang akan menimbulkan keburukan dan kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka hendaknya, wahai para pemuda yang mulia, kalian semua waspada dan berhati-hati, dan jadilah orang-orang yang menjadi benteng bagi agama dan negaranya dan masyarakatnya. Dan perhatikanlah, dan hati-hatilah, dan waspadalah dari seruan-seruan ataupun ajakan-ajakan yang akan mengancam keamanan dan akan merusak ketentraman. Karena sesungguhnya realita yang kita dapatkan, kita melihat di negeri-negeri yang sangat banyak di luar sana, kita melihat adanya nikmat keamanan yang sudah hilang. Padahal nikmat keamanan itu adalah merupakan nikmat yang terbesar di daerah-daerah tersebut, di negeri-negeri tersebut. Ketika hilang keamanannya, maka terjadi keburukan-keburukan yang banyak, terjadi fitnah-fitnah yang banyak, terjadi musibah-musibah yang besar, dan itu semua adalah merupakan akibat dari hilangnya nikmat keamanan. Maka bangunan-bangunan yang kokoh menjadi hancur, keamanan menjadi sebuah fata morgana yang tidak ada hakikatnya. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan dan kesehatan. Wahai para pemuda, bergembiralah dengan kebaikan-kebaikan, dan berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah kepada Allah untuk selalu mendapatkan kesehatan dan juga kehidupan bahagia. Maka kalian semua, wahai para pemuda, adalah orang-orang yang pertama kali yang wajib untuk menjadi pendukung terrealisasinya keamanan dan terrealisasinya kebaikan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan kalian adalah merupakan generasi yang menjadi sandaran untuk terrealisasinya dan teraihnya kemajuan dan juga perkembangan secara ekonomi dan juga keamanan dan ketentraman. Kemudian beliau menasihati para pedagang. Wahai para pedagang, jadilah kalian pembantu untuk menciptakan persatuan di tengah-tengah kaum muslimin. Jadilah kalian orang-orang yang memiliki jasa di dalam terrealisasinya ketentraman dan keamanan. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kalian dengan nikmat berdagang, nikmat berbisnis di negeri-negeri kalian. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah, berbuat baiklah untuk negeri kalian yang mana kalian sendiri menginginkan untuk mendapatkan kebaikan dari negeri-negeri kalian. Dan lakukanlah ataupun dan tinggalkanlah sikap-sikap tamak ataupun memanfaatkan kesempatan yang ada untuk meninggikan meninggikan harga-harga barang. Kalian menjual barang-barang kalian dengan harga yang melampaui batas, maka itu adalah perbuatan yang akan memberikan madarat, keburukan kepada saudara kalian kaum muslimin. Mereka adalah saudara kalian kaum muslimin. Mereka adalah saudara kalian seagama. Dan mereka juga adalah saudara kalian sebangsa, senegara. Dan mereka adalah saudara kalian dalam satu komunitas, satu masyarakat. Maka itu akan menimbulkan akibat-akibat yang buruk ketika kalian lakukan. Di antara akibat buruk tersebut, justru akan kembali kepada kalian, wahai para pedagang. Maka hendaknya kalian untuk berusaha dengan maksimal di dalam merealisasikan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Di antaranya, kalian hendaklah senantiasa membayar zakat-zakat kalian. Karena sebagian orang mereka meremehkan zakat-zakat sehingga mereka tidak membayarnya. Maka kalau seandainya zakat tersebut dibayar sebagaimana disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di negeri ini tidak akan tersisa lagi orang yang fakir maupun miskin. Kemudian beliau mengatakan, hendaknya kalian wahai para pedagang, perbanyaklah sedekah-sedekah, perbanyaklah sumbangsih kalian untuk membangun negara ini yang akan memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum. Bukalah lapangan-lapangan kerja untuk para pemuda dan berikanlah harta-harta kalian dengan pemberian yang banyak, dengan cara memberikan lapangan-lapangan kerja yang akan didapatkan oleh para pemuda. Maka itu adalah merupakan wajibun ijtima'i, kewajiban bersama di dalam bermasyarakat. Dan itu adalah merupakan perkara yang dituntut oleh setiap warga negara. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Man la yashkurun nas la yashkurullah." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada orang lain, maka hakikatnya dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rabb kita Jalla wa ala telah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan," dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua. Dan tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Keamanan adalah nikmat yang besar, dan hilangnya keamanan tidaklah disebabkan kecuali karena berpaling dari ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala dan berpaling dari ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan juga berpaling dari al-manhajul islami, manhaj Islam yang telah Allah gariskan untuk kehidupan manusia di dunianya maupun di akhiratnya. Di antara sebab hilangnya keamanan, di antara sebab terbesar hilangnya keamanan adalah tersebarnya kemaksiatan, tersebarnya perbuatan-perbuatan buruk dan juga dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah Subhanahu wa taala mengambil sebuah contoh. Ada sebuah desa ataupun daerah yang memiliki keamanan, bahkan rizkinya datang dari segala penjuru, datang kepada desa tersebut. Akan tetapi desa tersebut fakafarat bi'an'umillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Akan tetapi tatkala penduduk desa tersebut kufur dan mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memakaikan untuk mereka pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Itu disebabkan karena perbuatan yang telah mereka lakukan. Dan di antara perbuatan berpaling yang paling besar, di mana perbuatan berpaling itu akan menyebabkan terjadinya fitnah-fitnah dan akan menyebabkan kondisi tidak menentu dan akan menghilangkan keamanan di sebagian daerah maupun negeri kaum muslimin, adalah berpaling dari menerapkan dan mengamalkan syariat Allah Jalla wa'ala, dan juga berpaling dari mengamalkan Al-Kitab dan As-Sunnah sesuai dengan manhaj salafus saleh, yang mana hal tersebut adalah perkara yang senantiasa disampaikan oleh musuh-musuh Islam pada setiap pertemuan dan rapat-rapat mereka. Sesungguhnya tidak menerapkan dan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebab yang terbesar yang akan mengakibatkan terjadinya kezaliman dan akan mengakibatkan kalahnya kaum muslimin dan akan menyebabkan tersebarnya permusuhan di sebagian negeri-negeri. Maka hal itu akan memberikan hasil-hasil yang negatif dan akan memberikan hasil ataupun akibat-akibat yang buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallahu fi kitabihi illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Rawahul Baihaqi wa Ibnu Majah. Nabi bersabda, "Tidaklah pemimpin-pemimpin dan penguasa mereka tidak mau menerapkan dan mengamalkan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam kitabnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kehancuran di antara mereka." Sesungguhnya hadis ini adalah merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian, di mana pada masa yang akan datang akan terjadi perkara-perkara tersebut. Maka yang wajib untuk kita lakukan sekarang maupun di masa yang akan datang, hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan dan menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan kita. Maka dengan hal tersebut kehidupan kita akan menjadi baik, dan hati-hati kita akan mendapatkan kebahagiaan, dan kalbu kita akan mendapatkan ketentraman, dan manusia akan hidup di atas keamanan dan ketentraman dan kehidupan yang baik. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ingatlah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalian semua, di mana di antara nikmat Allah yang terbesar adalah adanya keamanan di negeri kalian, di mana dengan nikmat keamanan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan berbagai macam fitnah, dan di bawah nikmat keamanan tersebut ibadah akan menjadi indah, dan tidurnya seseorang akan menjadi nyenyak, dan di bawah nikmat keamanan tersebut makanan akan menjadi lezat, minuman akan menjadi menyegarkan, sehingga dengan keamanan tersebut seorang juga akan merasa tentram terhadap dirinya, akan merasa tenang terhadap istrinya, akan merasa tenang dan tentram terhadap anak-anaknya, saudara-saudaranya, hartanya, agamanya, dan juga akalnya. Maka tatkala kita sudah mengetahui bahwasanya nikmat keamanan itu memiliki kedudukan yang besar bagi kehidupan dunia dan akhirat kita, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat kepada Quraisy, kaum Quraisy yang berada di Makkah, di mana mereka justru menyikapi dan membalas nikmat yang sangat besar ini dengan kesombongan dan juga dengan keberpalingan dari ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Quraisy, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan makan kaum Quraisy dari rasa lapar yang sebelumnya mereka rasakan, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat keamanan yang sebelumnya mereka berada di tengah-tengah rasa takut. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan sifat ataupun telah menyematkan bahwasanya Makkah itu adalah sebuah kota yang mendapatkan keamanan. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 125, wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah tatkala kami menjadikan Al-Bait, yaitu Al-Ka'bah, sebagai mathabatan lin-nas, sebagai tempat yang dituju oleh manusia dan tempat berkumpulnya manusia, wa amna, dan kami menciptakan keamanan di dalam Al-Bait tersebut dan juga daerah-daerah sekitarnya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan kepada kita semua bahwasanya Makkah itu adalah negeri yang haram, yang tidak boleh ditumpahkan padanya darah, tidak boleh di dalamnya dilakukan kezaliman dan kejahatan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-67, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min haulihim. Tidaklah mereka memperhatikan bahwasanya kami telah menjadikan Makkah itu sebagai negeri yang haram, yang penuh dengan keamanan, sedangkan daerah-daerah sekitar mereka, sedangkan di daerah-daerah sekitar mereka manusia di ditimpa oleh kezaliman dan kejahatan. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun? Apakah mereka justru beriman dengan kebatilan dan mereka mengingkari dan kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan dan menjamin keamanan bagi setiap orang yang masuk ke Makkah dan masuk ke Ka'bah ataupun masuk ke Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 97, "Wa man dakhalahu kana amina," dan barang siapa yang masuk ke Makkah maka dia akan mendapatkan keamanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya nikmat keamanan itu merupakan nikmat yang sangat besar, sebagaimana dalam sabdanya, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi 'indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya." Barang siapa di antara kalian yang berada di pagi hari dalam keadaan aman di rumahnya dan dalam keadaan sehat badannya dan dia memiliki makanan untuk harinya, maka seolah-olah dunia dan seisinya telah dikumpulkan dan disuguhkan di hadapannya. Kemudian di antara sebab terbesar terrealisasinya keamanan dan terciptanya keamanan adalah tauhidullah wahdahu la syarikalah. Tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala tiada sekutu baginya dan menjauhi segala bentuk-bentuk kesyirikan dan kebid'ahan. Dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur aduk keimanan mereka dengan kezaliman. Maka ketika ayat ini turun, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa keberatan, sehingga mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsah?" Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang selamat dari kezaliman? Siapakah di antara kami yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dan memberikan kabar gembira, "Laisa dzalik," bukan itu yang dimaksud dengan ayat ini. "Innama huwa syirku," yang dimaksud dengan ayat ini adalah kesyirikan, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur aduk keimanannya dengan kesyirikan. Itu yang dimaksud di dalam ayat ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat, "Alam tasma'u ma qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhuh, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Apakah kalian tidak mendengar Luqman ketika dia memberikan nasihat kepada anaknya, kemudian dia mengatakan, "Wahai anakku, janganlah engkau melakukan perbuatan syirik, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar." Rawahul Bukhari wa Muslim. Maka tauhidullah, mengesakan Allah, mentauhidkan Allah adalah merupakan sebab terbesar terciptanya keamanan di negeri-negeri. Dan tidaklah sempurna kebahagiaan seorang manusia kecuali dengan dua nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat aman. Dengan dua nikmat tersebut, seorang hamba bisa maksimal di dalam menyembah Rabbnya. Dan juga dengan dua nikmat tersebut, seorang hamba akan merasa aman pada hartanya, pada kehormatannya, dan dia juga akan merasa aman pada istrinya dan anak-anaknya, dan dia juga akan merasa aman pada makanannya, minumannya, tempat tinggalnya. Akan tetapi perlu diketahui, tatkala tauhid itu semakin melemah dan tatkala tauhid itu mulai hilang, maka nikmat keamanan juga akan mulai melemah dan mulai hilang. Dan setiap kali seorang hamba bertambah perbuatan kesyirikan dan kemaksiatannya, maka demikian pula rasa takut yang akan hinggap pada hatinya akan semakin besar. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Ali Imran 151, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'b bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kami akan melemparkan rasa takut dan rasa khawatir pada kalbu dan hati-hati orang-orang kafir, disebabkan karena mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah diturunkan hujahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara sebab-sebab terciptanya keamanan adalah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menampakkan ataupun terang-terangan dengan melakukan dosa, menampakkan dosa secara terang-terangan. Maka sesungguhnya sebuah maksiat jika dilakukan secara tersembunyi tidak akan memberikan efek negatif kecuali hanya kepada pelakunya. Akan tetapi ketika sebuah kemaksiatan mulai ditampakkan atau bahkan dipertontonkan, maka efek negatifnya akan mengenai seluruh masyarakat. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala telah mengatakan, wahal fid dunya wal akhirah syarrun wada'un illa sababuhu dzunub wal ma'asi. Dan apakah ada di dunia maupun di akhirat sebuah keburukan dan penyakit kecuali sebabnya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan. Kemudian di antara sebab terciptanya keamanan adalah at-tamassuk bisyari'atil islamiyah, berpegang teguh dengan syariat Islam dan merealisasikan ataupun menerapkan syariat Islam tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dan juga menjaga tujuan-tujuan daripada syariat Islam tersebut, dan juga menegakkan hukuman-hukuman sesuai dengan syariat Islam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan sebuah syariat demi menjaga agama ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan ar-riddah, yaitu seseorang melakukan murtad atau keluar dari agama Islam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang yang murtad bahwa dia akan dihapus semua amalan-amalannya, ibadah-ibadahnya di dunia dan di akhirat, dan juga dia akan masuk ke dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya, yang keluar dari agama Islam, maka bunuhlah dia. Kemudian di antara syariat Allah subhanahu wa ta'ala demi menjaga jiwa ataupun darah seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan pembunuhan, mengharamkan membunuh tanpa alasan yang benar. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengancam para pelaku pembunuhan dengan ancaman yang sangat besar, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazabnya dengan azab yang pasti. Kemudian juga demi menjaga nasab, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan perbuatan zina. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengharamkan seluruh perbuatan yang akan mengantarkan kepada perbuatan zina. Contohnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kita semua untuk melihat kepada perkara-perkara yang haram. Allah mengharamkan untuk kita semua mendengarkan musik-musik yang haram ataupun ucapan-ucapan yang haram. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengharamkan al-khulwah, berkhalwat antara laki-laki dan perempuan, bertemu berkumpul di suatu ruangan yang mereka bukan mahram. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan seorang wanita untuk menanggalkan hijabnya. Demikian pula demi menjaga harta-harta kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan mencuri. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bagi seorang penguasa untuk memotong tangan orang yang mencuri. Kemudian demi menjaga akal-akal kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan al-khumur, minuman keras, dan seluruh makanan ataupun minuman yang akan mengakibatkan mabuk dan hilangnya akal dari seseorang. Kemudian demi menjaga jalan-jalan ataupun fasilitas-fasilitas umum dan menjaga keamanan secara menyeluruh di suatu negeri, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk menegakkan syariat Allah dengan cara menegakkan hukuman-hukuman had yang telah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu contohnya adalah haddul hirabah. Al-hirabah itu adalah perampokan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para penguasa untuk menegakkan hukum had bagi orang-orang yang merampok, ya, yaitu dengan cara membunuh mereka, kemudian menyalip mereka, memotong mereka secara silang, tangan kanan dan kaki kiri, ataupun sebaliknya. Kemudian di antara sebab-sebab terciptanya keamanan adalah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syukur itu adalah merupakan tingkatan agama yang paling tinggi. Dan bisyukri tadumun ni'am, kata beliau, dengan syukur itu nikmat-nikmat akan terus berlangsung dan terus ada. Wa bikufrin ni'am tahal tahullun niqam, dan dengan kufur atau mengingkari nikmat Allah, maka hukuman-hukuman dan keburukan akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian mengumumkan kepada kalian, jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan kenikmatan untuk kalian, kata Allah. Dan jika kalian kufur, ingkar terhadap nikmat-nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat An-Nahl 112, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebuah contoh, sebuah qaryah, sebuah daerah maupun desa yang para penduduknya mendapatkan mendapatkan keamanan dan ketentraman. Bahkan rizki-rizki mereka, makanan dan minuman mereka datang dari segala penjuru dunia. Fakafarat bi'an'umillah, akan tetapi penduduk negeri tersebut, penduduk desa tersebut, mereka mengingkari dan kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghukum mereka dengan memakaikan pakaian kelaparan dan ketakutan karena sebab perbuatan yang mereka lakukan. Al-Qurtubi dalam tafsirnya beliau mengatakan, ay adzaqa ahlaha libasal ju'i wal khauf. Allah subhanahu wa ta'ala membuat mereka merasakan kelaparan dan rasa takut seperti sebuah pakaian. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menamakan itu sebuah pakaian? Li'annahu yadhharu alaihim minal huzali wa syuhubatil laun wa su'il hal ma huwa kal libas. Dikarenakan efek dari rasa lapar dan rasa takut yang mereka rasakan itu sampai muncul dan terlihat dalam diri-diri mereka. Penampilan mereka. Jadi mereka menjadi kurus. Mereka warna kulit dan tubuh mereka menjadi menghitam. Bahkan keadaan dan kondisi mereka menjadi buruk dan semakin buruk. Sebagaimana pakaian seseorang. Kemudian beliau mengatakan, dan di antara bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau perbuatan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah antun saban ni'amu ilaih. Nikmat-nikmat yang telah kita rasakan ini kita nisbatkan, kita sandarkan dan kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di antara perbuatan bersyukur kepada Allah adalah kita berterima kasih. Kita bersyukur kepada orang-orang yang menjadi sebab datangnya nikmat tersebut kepada kita. Maka di sini nikmat keamanan yang telah kita rasakan ini, di antara orang-orang yang menjadi sebab terciptanya keamanan di tengah-tengah kaum muslimin adalah para pemerintah dan juga para petugas-petugas yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menjaga keamanan dan stabilitas negeri kita. Waffaqahumullah, semoga Allah memberikan taufik kepada mereka sehingga sepantasnya bagi kita untuk berterima kasih kepada mereka semua dan kita mendoakan mereka dengan taufik agar supaya mereka diberikan hidayah dan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih kepada orang lain, maka pada hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man suni'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan perlakuan baik dari saudaranya, maka hendaknya dia membalas saudaranya tersebut dengan perlakuan baik yang setimpal. Kalau kiranya kalian tidak mampu untuk membalas saudaranya dengan kebaikan yang sama, maka doakanlah dia sampai kalian yakin kalian telah membalas kebaikan saudaranya dengan kebaikan yang setimpal. Kemudian di antara sebab terciptanya keamanan di tengah-tengah kaum muslimin adalah senantiasa taat kepada pemerintah dalam kondisi apapun. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi setiap pemuda muslim untuk taat dan mendengar pemerintah dan penguasanya, baik pada hal yang dia sukai maupun pada perkara yang dia benci. Maka dia harus senantiasa taat kepada penguasanya selama tidak diperintahkan untuk melakukan perbuatan maksiat. Sehingga ketika dia diperintahkan untuk melakukan perbuatan maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk taat kepada penguasa dan pemerintah. Kemudian di antara perkara yang akan mendatangkan nikmat keamanan ini adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar, di mana Allah Subhanahu wa taala telah melaknat ahlul kitab dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada mereka dengan hilangnya nikmat keamanan dan datangnya musibah dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, di mana mereka ahlul kitab tidak melarang dan mencegah dari kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan, maka perbuatan yang mereka lakukan adalah seburuk-buruk perbuatan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma telah mengatakan, lu'inu bikulli lisanin, lu'inu ala ahdi Musa fit Taurah, wa lu'inu ala ahdi Dawud fiz Zabur, wa lu'inu ala ahdi Isa fil Injil, wa lu'inu ala ahdi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Allah menyebutkan bahwa Banu Israel itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melewati seluruh lisan-lisan manusia. Maka mereka dilaknat di masa Nabi Musa alaihi salatu wassalam sebagaimana disebutkan dalam kitab Taurat, dan mereka dilaknat juga pada masa Nabi Dawud alaihi salatu wassalam sebagaimana itu terdapat dalam kitab Zabur, dan mereka juga dilaknat pada masa Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagaimana disebutkan dalam kitab Injil, dan mereka juga dilaknat di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an. Ini adalah riwayat Imam At-Tabarani. Oleh karenanya, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebab datangnya azab dan sebab datangnya musibah sebagaimana menimpa umat-umat terdahulu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalila. Kalau seandainya ada dari masa-masa terdahulu sebelum kalian, dari umat-umat terdahulu sebelum kalian, sekelompok orang yang mau mencegah dan melarang perbuatan-perbuatan fasad, perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan di muka bumi ini, akan tetapi itu tidak ditemukan kecuali hanya sedikit dari mereka. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Dalam Al-Anfal ayat ke-25, Allah mengatakan, "Dan takutlah kalian, berhati-hatilah kalian dari fitnah," yaitu dari azab, dari musibah yang mana musibah tersebut tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Artinya, ketika sebuah maksiat dan kerusakan dan kezaliman itu dibiarkan di tengah-tengah masyarakat, maka akan datang azab Allah, dan azab Allah ini tidak hanya akan menimpa orang-orang zalim tersebut, bahkan akan menimpa masyarakat secara umum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha la yu'adzibul 'ammata bi'amalil khassah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab masyarakat ataupun manusia secara umum karena perbuatan sebagian orang. Kemudian di antara sebab-sebab terciptanya keamanan adalah menegakkan salat dan juga membayar zakat, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Hajj 40, "Wala yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Kemudian di antara sebab terciptanya keamanan adalah melakukan nasihat dengan hikmah dan juga al-mau'idhah al-hasanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama ini isinya adalah nasihat. Maka para sahabat bertanya, "Untuk siapa nasihat tersebut wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim." Rawahu Muslim. Nasihat itu adalah untuk Allah. Bagaimana nasihat untuk Allah? Yaitu seorang Muslim melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan menjaga batasan-batasan Allah. Wali kitabihi, dan nasihat itu juga untuk kitab Allah. Bagaimana itu nasihat untuk kitab Allah? Adalah seorang Muslim dengan melaksanakan seluruh isi daripada kitabullah, dia membaca kitabullah dan memahami maknanya dan mentadaburinya serta melaksanakan seluruh hukum-hukum yang ada di dalam kitabullah. Kemudian kata Nabi berikutnya, dan nasihat itu juga untuk Rasulnya. Bagaimana itu nasihat untuk Rasulnya? Yaitu seorang Muslim melaksanakan perintah-perintah Rasul, menjauhi larangan-larangan Rasul, dan dia menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi, dan nasihat itu adalah untuk a'immatul muslimin, para penguasa-penguasa kaum muslimin. Bagaimana nasihat untuk para penguasa? Yaitu dengan cara seorang Muslim menghormati mereka. Seorang Muslim senantiasa taat kepada mereka, kecuali ketika diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada ketaatan kepada mereka. Kemudian Nabi mengatakan, wa'ammatihim, dan nasihat itu juga untuk seluruh kaum muslimin, yaitu dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan menyebarkan ilmu, dengan menyebarkan dakwah tauhid. Itu adalah nasihat untuk kaum muslimin. Wa min asbabil aman, kata beliau, di antara sebab-sebab terciptanya keamanan, dan ini adalah yang terakhir, adalah nashrul ilmi syar'i, menyebarkan ilmu syar'i. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala telah mengatakan, "Fama kharabul 'alami illa bil jahli." Tidaklah alam semesta ini rusak, carut marut, kecuali sebabnya adalah al-jahl, kebodohan. "Wala imaratuhu illa bil ilmi." Dan tidaklah alam semesta ini akan menjadi maju, akan terbangun dengan baik, akan menjadi aman, kecuali dengan adanya ilmu. "Wa idza dhaharal ilmu fi baladin aw mahallatin qalla asy-syahru fi ahliha." Dan jika sebuah ilmu itu muncul, nampak, dan mendominasi di sebuah negeri ataupun tempat, maka keburukan akan semakin sedikit. Maka keburukan itu akan semakin sedikit yang berada di tengah-tengah penduduknya. "Wa idza khafiyal ilmu hunaka dhahara asy-syarr wal fasad." Dan sebaliknya, jika ilmu di daerah tersebut, di negeri tersebut, semakin tersembunyi ataupun sedikit, maka keburukan dan kerusakan akan tersebar di tengah-tengah penduduknya. "Wa man lam ya'rif hadza fahuwa mimman lam yaj'alillahu lahu nura. Dan barang siapa yang tidak mengetahui dan memahami perkara ini, maka sungguh dia adalah orang yang tidak diberikan cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Wabillahi taufiq, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط منهاجالأثر.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهجالأنبياء.com.